بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن شاء الله pembahasan kita pada pertemuan kali ini بإذن الله yaitu terkait pembahasan as-shaum, pembahasan as-siyam. Atau sebelum itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut bulan yang mulia. Kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua kepada bulan tersebut. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah as-siyam sesuai dengan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaknya seorang muslim, ia bergembira dengan datangnya syahr Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana pada bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalamnya kebaikan yang sangatlah banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pada bulan Ramadan tersebut keutamaan dan kemuliaan yang sangatlah banyak yang tidak didapatkan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan al-maghfirah, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman, beriman dia dengan janji Allah, beriman dengan hari akhir, wa ihtisaban, juga puasa dia tujuannya adalah mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua syarat ini, maka orang yang berpuasa dengan adanya keimanan dalam hati dia dan juga adanya harapan balasan as-sawab dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lah ma taqaddama min dzambih." Maka akan diampuni dosa dia yang telah lalu. Namun dengan dua syarat yang telah disebutkan tadi dalam hadis, yaitu dengan iman, dengan janji Allah, beriman kepada janji Allah, dan ihtisab, mengharap wajah Allah. Jadi puasanya harus dilakukan dengan al-ikhlas, al-ihtisab, yakni al-ikhlas, ikhlas dalam berpuasa. Bukan hanya ikut-ikutan, karena manusia berpuasa dia juga ikut-ikutan puasa. Bukan untuk riya puasa dia agar terlihat dia sebagai orang yang shaim. Tidak, akan tapi tujuan puasanya adalah mengharap wajah Allah, ikhlas menunjukkan amalan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Kemudian juga diantara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan di bulan tersebut pintu-pintu al-jannah, dan juga Allah tutup pintu-pintu an-nar, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga. Allah buka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga. Mudah seseorang beramal kebaikan, beramal ketaatan di bulan tersebut. Allah mudahkan, Allah bantu seorang hamba untuk beramal soleh. Demikianlah Allah mudahkan dan Allah buka pintu-pintu surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu an-nar. Dan juga wasuffidatis syayatin, dibelenggu syaitan, syaitan. Maksud syaitan di sini adalah syaitan yang jahat, ya ay maradatuh, dibelenggu syaitan yang jahat, dan sangat banyak keutamaan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, penuh khair, penuh kebaikan. Di dalamnya pula, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa orang-orang yang berdoa, dan juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang beramal saleh, serta Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seorang hamba yang dia kerjakan di bulan tersebut, dan Allah ampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat pada bulan tersebut. Dan sangat banyak hadis yang tidak mungkin kita sebutkan seluruhnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan juga di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan juga di dalam bulan tersebut terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya kita semua untuk mempersiapkan diri masuki bulan yang mulia ini. Demi Allah, barang siapa yang terhalang dari kebaikan pada bulan Ramadan, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang sangatlah banyak. Bagaimana mungkin seorang hamba keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak menghasilkan apa-apa, merugi dan merugi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu mri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan wa lam yughfar lah." Celaka seorang hamba masuk baginya, dia masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa dia. Celaka hamba tersebut, dia masuk musim-musim yang baik, musim yang mana di situ dilipat gandakan amalan khair, tapi dia tidak bisa mengambil kesempatan, tidak bisa mengambil kebaikan darinya. Sungguh merugi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita semua mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang mulia ini dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba melakukan amalan saleh, dan juga bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan fursah, kesempatan yang sangatlah besar ketika seorang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk pada bulan Ramadan. Kemudian juga perkara yang perlu diperhatikan pada bulan Ramadan atau dalam berpuasa, yaitu hendaknya seorang hamba menjaga puasanya dari perkara-perkara yang menurunkan atau menghilangkan pahala puasa, yaitu dosa-dosa dan maksiat. Hendaknya seorang hamba ketika ia berpuasa, hendaknya ia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia jauhi perkara dosa dan maksiat ketika puasa. Karena yang namanya dosa, kemaksiatan, itu akan mengurangi pahala puasa dia. Bahkan bisa saja dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari puasanya tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, tetapi dia hanya mendapatkan bagiannya dari puasa, lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan apa-apa. Dikarenakan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Dikarenakan dia tidak menahan diri dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar puasa itu hanya menahan diri untuk makan dan minum, tetapi hendaknya seseorang ketika berpuasa menahan dirinya dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa tersebut. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Siam, puasa itu merupakan benteng, perisai bagi seseorang yang berpuasa. Sebagai benteng, barang siapa yang berpuasa, kata Rasul, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Janganlah ia berkata kotor, jangan pula ia berbuat perbuatan yang yaskhab, yakni berteriak-teriak dan yang semisalnya, perbuatan bodoh. Inilah adab-adab as-shaum, yaitu hendaknya seseorang jika ingin mendapatkan pahala puasa dengan sempurna, hendaknya ia menjaga puasanya dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa. Dan juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur," barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, "wal 'amala bih," dan berbuat beramal dengannya, beramal dengan kedustaan, "wal jahl," dan barang siapa yang tidak meninggalkan kebodohan, perbuatan maksiat, "falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah," maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kebutuhan kepada hamba tersebut dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan perbuatan hamba tersebut, tidak butuh dengan puasa dia. Dia menahan makan dan minum, itu tidak dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan diharamkannya perbuatan qaulaz-zur, perbuatan maksiat atau ucapan dusta dan juga perbuatan dusta seperti persaksian dusta dan yang semisalnya. Ini diharamkan. Yang namanya maksiat itu diharamkan di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan selain Ramadan. Maksiat itu haram hukumnya di Ramadan maupun di luar Ramadan. Akan tetapi keharaman itu akan menjadi semakin besar ketika dikerjakan dan dilakukan di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala as-shaum huwa shaumul jawarih 'anil atham wa shaumul batni 'anil syarab wa at-ta'am. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mensyarah atau menjelaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan bagian dari puasa hanya lapar dan haus. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, as-shaum huwa shaumul jawarih 'anil atham. Puasa itu adalah puasanya anggota badan dari dosa. Puasanya anggota badan dari al-atham, dari al-ma'asi, perbuatan dosa, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumul batni 'anil syarab wa at-ta'am. Dan juga puasa itu adalah menahan diri, menahan perut dari makan dan minum. Fakama anna at-ta'ama wasyarab yaqta'u as-shaum wa yufsiduh. Kemudian kata Ibnu Qayyim, maka sebagaimana makan dan minum itu memutuskan, merusak, membatalkan puasa, fahakadha al-atham taqta'u as-sawab wa tufsiduh. Demikian pula halnya dosa-dosa itu merupakan perusak pahala dan pembatal pahala puasa. Fatasiru bimanzilati man lam yasum. Fatasiru bimanzilati man lam yasum. Maka orang ini dia menjadi seperti halnya orang yang tidak berpuasa. Lihatlah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, puasa itu adalah puasa anggota tubuh dari perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan kita, mata kita, pandangan kita, seluruh anggota badan ini juga berpuasa. Tidak hanya perut saja yang berpuasa. Sebagaimana makan dan minum itu membatalkan puasa, maka demikian pula dosa itu membatalkan, merusak pahala puasa. Maka orang yang berpuasa bisa saja dia halnya seperti orang yang tidak berpuasa. Demikianlah. Maka hendaknya seorang muslim ketika ia sedang berpuasa melaksanakan as-shaum, hendaknya ia untuk menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang memudaratkan dia, yang menghilangkan pahala puasa, bahkan bisa sampai tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dia kerjakan. Kemudian juga para salafus salih rahimahullahu ta'ala, rahimahumullah, beliau, mereka adalah orang-orang yang paling semangat, paling serius ketika berpuasa, dan mereka betul-betul menjaga puasa mereka dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, nahfadhu sawmina wala naghtabu ahadan. Kami menjaga puasa kami dan kami tidak mau berbuat ghibah. Kami tidak mau membicarakan tentang orang lain. Dikarenakan itu akan mengurangi pahala puasa. Dan juga disunnahkan bagi seseorang ketika ada yang mencelanya atau ada yang memerangi dia, hendaknya ia untuk mengatakan, inni mru'un sa'im, inni sa'im. Idza insabahu ahadun aw qatalah, falyaqul inni sa'im. Jika ada seorang yang mengganggunya, jika ada seorang yang memerangi dia, yang mencela dia, maka seorang adab, maka merupakan adab seorang yang berpuasa adalah ia mengucapkan inni shaim, bahwa aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Bukan berarti aku tidak sanggup untuk membalas ucapanmu, aku tidak sanggup untuk membalas perbuatan zalim yang kamu lakukan, tetapi yang menghalangi aku untuk membalas itu semua dikarenakan aku sedang berpuasa. Demikianlah seseorang menjaga pahala shaum sehingga dia berpuasa, betul-betul pahala itu dia dapatkan seluruhnya dan tidak terkurang dari dia sedikit pun. Maka jauhilah seluruh kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan mengurangi pahala puasa seseorang. Dan juga yang namanya maksiat, sebagaimana telah kita sebutkan, itu hukumnya haram dikerjakan di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Akan tapi jika dikerjakan di bulan Ramadan, maka itu tentu lebih besar dosanya daripada di luar bulan Ramadan. Dan juga disunnahkan bagi seorang yang shaim untuk banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di siang harinya dengan berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, dan amalan-amalan yang lainnya. Demikianlah yang seharusnya bagi seorang yang berpuasa. Di siang harinya hendaknya ia menggunakan waktu-waktu dia untuk melakukan amalan soleh, melakukan amalan taat. Bukan puasa tetapi dia tidur seharian, malas. Halnya seperti orang yang tidak berpuasa. Tidak pantas bagi seorang yang berpuasa malas, capek, tidak mau semangat dalam beribadah. Tidak ada bedanya di hari-hari dia tidak berpuasa. Maka semestinya seorang muslim menggunakan kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini untuk memperbanyak amalan soleh yang memperberat timbangan dia di akhirat nanti. Inilah mukaddimah bulan Ramadan, dan insyaallah kita lanjutkan permasalahan-permasalahan tentang as-saum. Baik, kita baca kitab siyam dari Fiqh Muyassar. Qala al-babul awal fi muqaddimati as-siyam. Qala al-muallif hafizahullah, al-babul awal fi muqaddimati as-siyam. Bab yang pertama fi muqaddimati as-siyam, pendahuluan atau muqaddimah permasalahan puasa. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Qala al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Ta'rif as-siyam, permasalahan yang pertama adalah ta'rif as-siyam, definisi puasa. Wa bayan arkanihi, dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. Puasa, definisi puasa dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Qala al-awwal ta'rifuh, kata mu'allif yang pertama, ta'rifuh, definisi puasa adalah, as-siyamu fil lughah al-imsak 'anil syai'. Definisi dari sisi bahasa, dari sisi bahasa, puasa itu adalah al-imsak 'anil syai', as-siyam dari sisi bahasa Arab, artinya adalah al-imsak anis syai', menahan diri dari sesuatu. Ini disebut dengan as-siyam atau as-saum, menahan diri dari sesuatu. Wa fi syara', adapun definisi puasa dari sisi syariat, dari sisi agama, al-imsaku anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirati ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubish syams. Definisi puasa dari sisi asy-syara', dari sisi syar'i, adalah al-imsak 'anil akl, menahan diri dari makan wasyurb, dari minum, wasairil mufattirat, dan seluruh pembatal-pembatal puasa, ma'an niyyah, disertai dengan niat. Niat ibadah. Tentunya harus ada niat dalam berpuasa, bukan sekedar menahan pembatal-pembatal puasa saja, tetapi harus disertai dengan an-niyah. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubish syams. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq, sampai ghurub asy-syams, sampai terbenamnya matahari. Inilah waktu as-shaum, dimulai dari terbitnya fajar, dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, terus sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Inilah definisi as-shaum. Jadi as-shaum adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat, dengan an-niyah. Qala ats-tsani arkanuh. Pembahasan yang kedua, arkanuh, rukun puasa. Min khilali ta'rifi as-siyami fil istilah yattadhihu anna lahu ruknain asasiyain. Setelah kita mengetahui definisi puasa tadi secara syar'i, yattadhihu annahu anna lahu ruknain, maka jelaslah dari situ, jelaslah dari definisi tersebut, bahwa puasa itu ada memiliki dua rukun atau dua pondasi utama atau dua rukun. Apa dua rukun tersebut? Yang pertama, al-awwal al-imsaku 'anil mufattirat. Rukun yang pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Inilah rukun puasa yang pertama, adalah menahan diri dari al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubish syams, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu as-siyama ilal lail. Dalil tentang rukun yang pertama ini yaitu firman Allah fal'ana bashiruhun, maka sekaranglah, maksudnya di malam hari, bashiruhunna, gaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu, bagi kalian. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, dan makan dan minumlah kalian sampai terang atau sampai jelas kepada kalian al khaytul abyad, benang putih dari benang yang hitam dari fajar, yaitu maksudnya sampai terbit fajar. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian jika telah terbit fajar, maka sempurnakanlah puasa tersebut sampai waktu malam. Inilah rukun puasa yang pertama, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Qala ats-tsani, rukun yang kedua adalah an-niyah. Rukun yang kedua yang harus ada pada seorang yang berpuasa yaitu an-niyah, adanya niat dalam berpuasa. Seseorang ketika melakukan ibadah tentu harus diniatkan ibadah tersebut, bukan hanya sekedar melakukannya tanpa disertai dengan niat. Yang namanya ibadah pasti dibutuhkan an-niyah. Maka rukun puasa yang kedua adalah an-niyah, dengan niat. bi'ayyak sudah sa'im bihadal imsak anil mufattirati ibadatan lillahi ta'ala ibadatullahi azza wa jal. Bi'anyaqsudassa'imu bihadal imsak anil mufattirati ibadatullah. Niat, yaitu seseorang menunjukkan puasanya dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tujuannya apa? Yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar menahan saja, tetapi harus ada niyah. Fabin niyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil'ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niyah, dengan adanya niat, bisa terbedakan, tatamayyaz al-a'mal al-maqsudah, bisa terbedakan antara amalan-amalan ibadah, satu dari yang bukan ibadah. Antara amalan ibadah dari yang bukan ibadah. Amalan itu bisa terbedakan dengan adanya niat. Dengan adanya niat. Ini amalan dikatakan amalan ibadah jika ada niat. Jika ada niat. Maka jika tidak ada niat, maka bukanlah ibadah. Seseorang melakukan amalan yang zahirnya terlihat amalan yang biasa, tetapi jika dikerjakan dengan niat ibadah, dengan niat ibadah dia kerjakan amalan tersebut, maka amalan itu berubah menjadi suatu perkara ibadah. Seseorang memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah kepada istrinya, ini merupakan amalan, amalan ibadah, tetapi harus disertai dengan niat. Jika dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan ada niat untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meniatkan nafkah yang dia berikan kepada istrinya tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika seseorang memberikan nafkah dan tidak ada niatan sama sekali, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka tentu semua ibadah itu harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Taib fabin niyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil'ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat terbedakanlah antara amalan ibadah dari amalan yang lainnya, yang bukan ibadah. Fabin niyati tatamayyazul ibadati ba'duha an ba'din. Dan dengan niat pula, ibadah itu akan terbedakan satu dengan lainnya. Ibadah itu akan membedakan satu jenis ibadah dari jenis ibadah yang lainnya. Seorang sholat dua rakaat, sholat subuh dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat. Banyak jenis-jenis sholat yang jenisnya bentuknya dua rakaat. Maka dengan niat terbedakanlah antara satu jenis ibadah dari jenis ibadah yang lainnya. Demikian pula puasa. Puasa banyak macamnya. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa kafarah, ada puasa Daud, puasa Senin dan Kamis, dan jenis-jenis puasa yang lainnya. Itu semua harus diniatkan seseorang ketika berpuasa. Dia harus meniatkan bahwa dia puasa apa? Apakah dia puasa Ramadan atau dia puasa yang lain dari atau puasa yang lainnya. Fa yaqsud as-sha'im bi hadha as-siyam imma siyam Ramadan aw ghayruhu min anwa'i as-siyam. Maka seseorang meniatkan dalam puasanya, bisa saja yang dia niatkan adalah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya dari jenis-jenis puasa. Inilah rukun yang kedua daripada rukun as-shaum, yaitu an-niyah. Wa dalilu hadzal rukun, dan dalil tentang rukun yang kedua ini, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Taib qala al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan selanjutnya, permasalahan yang kedua. Qala hukmu siyami Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan. Qala faradallahu azza wa jal siyam faradallahu azza wa jal siyam syahri Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa di bulan Ramadan itu salah satu dari rukun Islam yang lima. Hal itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun, wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra, falyasum. Kata Allah, bulan Ramadan di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinat dan penjelasan, minal huda wal furqan, mengenai petunjuk tersebut, dan Al-Quran itu sebagai al-furqan, pembeda. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang telah melihat hilal Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Maka hendaknya dia untuk berpuasa. Ini dalil tentang kewajiban puasa dari Al-Quran. Tentang kewajiban puasa dari Al-Quran. Adapun dari hadis, maka sangatlah banyak diantaranya. Walima rawahu Abdullah bin Umar. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan wa hajju baitillah man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain, wa lima rawahu Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's. Hadis yang kedua yang menunjukkan tentang kewajiban puasa yaitu hadis Talhah bin Ubaidillah bahwa ada seorang badui, seorang Arabi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's. Tha'ir ar-ra's yakni acak-acakan rambutnya, tidak rapi, berantakan, morat-marit rambutnya. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Badui tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang perkara-perkara yang wajib untuk aku kerjakan. Maka Rasul mengajarkan kepadanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian di antara perkara-perkara yang Rasul wajibkan kepada badui tersebut, kepada Arabi tersebut adalah syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian badui itu, Arabi itu bertanya, qala hal alayya ghairuh, apakah masih ada lagi yang lain, apakah masih ada lagi kewajibanku yang lain. Qala la illa an tatawwa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali jika engkau melakukan yang sunnah. Kecuali jika engkau melakukan yang sunnah. Maka di sini terdapat dalil tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Qala wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat kaum muslimin, umat seluruhnya sepakat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis dan ayat yang telah disebutkan tadi. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ullimat min ad-dini bid-darurah. Dan juga puasa pada bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam yang mana hal tersebut telah diketahui dan telah dimaklumi dari agama ini bid-darurah. Darurat, mau tidak mau seseorang itu pasti tahu tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Maka barang siapa wa anna man ankarahu kafir wa anna munkirahu kafirun. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir. Murtaddun 'anil Islam, keluar dari agama Islam. Demikianlah wajibnya puasa bulan Ramadan itu telah disepakati oleh seluruh umat kaum muslimin berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan para ulama serta kesepakatan umat Islam. Maka orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan hukumnya kafir, keluar daripada agama Islam. Fathabata bidhalika faradiyatus shaum bil kitab wa sunnah. Maka dengan ini tetaplah kewajiban puasa itu dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah wal ijma' serta kesepakatan, yakni kesepakatan kaum muslimin. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, dan kaum muslimin sepakat seluruhnya atas kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan. Orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan kafir, keluar dari agama Islam walaupun dia berpuasa. Orang yang meyakini tidak wajibnya puasa di bulan Ramadan hukumnya kafir sekalipun dia berpuasa. Seorang yang meyakini tidak wajibnya sholat 5 waktu hukumnya kafir, mengingkari perkara-perkara yang sudah dimaklumi secara darurat dari agama Islam diingkari walaupun dia melakukannya, itu tidak teranggap amalan dia dan dia dihukumi sebagai orang kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Dan kita lanjutkan satu permasalahan lagi. Qala al-mas'alah ats-tsalitsah aqsamus siyam. Permasalahan yang ketiga, aqsam as-siyam, macam-macam puasa. As-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'un. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Puasa itu ada dua macam, ada dua jenis. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Tatawwu', yakni sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajib yang qasimu ila thalathati aqsam. Puasa yang wajib itu terbagi menjadi tiga macam. Tiga macam. Jenis puasa yang wajib itu ada tiga macam. Yang pertama, puasa Ramadan, saum Ramadan. Kemudian yang kedua, saumul kafarat, puasa kafarah. Puasa kafarah, orang-orang yang diwajibkan kafarah. Kemudian yang ketiga, saumun nadhar, puasa nadhar. Seseorang bernadhar, dia berpuasa, saya bernadhar, besok saya akan berpuasa, maka di sini wajib bagi dia untuk melaksanakan nazar dia. Inilah jenis puasa yang wajib. Qala wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Dan pembahasan yang akan kita bahas kali ini khusus untuk jenis puasa Ramadan saja. Khusus untuk puasa Ramadan. Jadi tidak, bukan puasa kafarah dan juga bukan puasa nazar, tetapi pembahasan yang akan dibahas oleh muallif yaitu terkait puasa Ramadan terlebih dahulu. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah. Adapun bagian puasa-puasa yang lain, puasa kafarah, puasa nazar dan juga puasa-puasa sunnah, maka akan datang pembahasannya pada tempatnya insyaallah taala. Demikianlah tiga permasalahan yang disebut oleh muallif tentang as-shaum. Maka kita telah mengetahui definisi as-shaum dan juga rukun-rukun as-shaum, kemudian juga hukum puasa di bulan Ramadan serta hukum orang yang mengingkari puasa. Kemudian juga kita telah mengetahui macam-macam as-shaum, dan muallif di sini akan menyebutkan atau membahas tentang puasa Ramadan terlebih dahulu. Tapi kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.